Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang di antara tugasnya adalah membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebagai seorang utusan, di antara tugasnya adalah membawa berita-berita dari Allah. Baik berita di masa lalu, seperti kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maupun berita di masa yang akan datang, seperti kejadian setelah mati dan kejadian-kejadian di hari akhir. Kewajiban kita sebagai seorang yang beriman adalah membenarkan berita-berita tersebut bila memang dalilnya sahih. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ucapan beliau kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Surat An-Najm 3-4. Kalau kita benarkan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya kita telah membenarkan Allah, dan kalau kita dustakan beliau, maka sebenarnya kita telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Apabila dalil yang sahih sepertinya tidak masuk akal, maka ketahuilah bahwasanya kekurangan ada di dalam akal kita yang memang sangat terbatas, bukan pada dalil. Rasulullah SAW dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang jujur semenjak sebelum beliau diutus menjadi nabi. Tidak pernah beliau sekalipun berdusta, baik kepada anak kecil, sebaya, maupun kepada orang tua, baik ketika bercanda maupun dalam keadaan sungguh-sungguh. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berani untuk berdusta atas nama beliau dan juga atas nama manusia, maka bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.